bos mangan, krayangi dompetku ricik mean, dasku wes panen, golek utangan, kawe bayar kosan. Sayang ini iki urepku, sabaro tetep ngancani aku. Tapi malah awakmu ninggalno aku, marat urepku mate ancur urepku ra karuan. Golek awakmu ngilang, kroso sepi, kroso semu, kroso hati iki nganes, tanpa awakmu ku apes. Sedih po apusi, sedih rai songguyu, kari kenangan bien, impen sing manis tak eling. Ning hatiku no awakmu, ning hatimu pono aku. Ancen apa susah urepku, rejeki ra tentu ra mesti metu. Saiki luwe apes, luwe ancur, merko bo tinggal layu. Yo wajahmu yo ayu, yo wangimu semile rambu, tak arep setiamu ngancani aku, ternyata palsu. Mate ancur urepku ra karuan, golek awakmu ngilang, kroso sepi, kroso semu, kroso ati iki nganes, tanpa awakmu ku apes. Sedih po apusi, sedih rai songguyu, kari kenangan bien, impen sing manis tak eling. Ning atiku no awakmu, ning atimu pono aku. Iki sumpahku, ku yakin mulutku bakal berubah. Tak terima balikmu sayang, kroso sepi, kroso semu, kroso hati iki nganes, tanpo juga, terus subscribe.